Mitra bisnis, Kementerian Koperasi dan UKM sedang mengajukan usulan pembebasan pajak penghasilan PPH bagi pengusaha kecil dengan omset di bawah 50 miliar rupiah per tahun. Langkah ini sebagai daya tarik agar lebih banyak masyarakat terjun ke dunia usaha. Di sisi lain, Kementerian Keuangan mengaku sulit mengabulkan usulan ini. Selain pengusaha kecil sudah diberikan keringanan pajak, pengaturan mengenai pembebasan PPH sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen, Franciscus Welirang. Pak Franciscus, apa komentar Anda? Menurut saya, ya, selama itu adalah UKM formal, ya, tentunya PPH itu mengikuti suatu standar dan sesuai dengan undang-undang. Ya. Jadi itu satu sisi. Nah, tergantung yang diistilahkan UKM yang mana. Kalau itu adalah UKM informal, itu adalah pengusaha perorangan. Nah, kalau dia pengusaha perorangan, dia terkena kepada pajak perorangan. Ya. Karena dia tidak ada badan hukumnya, kan? Nah, posisi pajak itu kan karena undang-undang yang menentukan. Kecuali memang ada suatu proses insentif dalam rangka mungkin pendaftaran, penambahan daripada ekspansi daripada pajak ya. Saya tidak bisa menjawab terhadap hal itu. Perlu tidak keringanan pajak untuk sektor UMKM? Saya kira tidak merupakan prasyarat yang mutlak terhadap hal ini. Karena kita sebagai warga negara tetap saja harus memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Jadi sebenarnya apa yang diperlukan untuk pengembangan UMKM? UMKM untuk dia bisa dapat berkembang pada dasarnya bahwa dia tetap mendapatkan hak dan fasilitas yang sama. Tidak didiskriminasikan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Umpamanya, ya kan, dia mendapatkan kredit, kalau perusahaan standarnya adalah 13%, dia juga mendapatkan hak yang sama 13%. Jangan dibeda-bedakan. Itu kan masalah perbankan, kan, dan BI. Banyak UKM, terus dianggap non-bankable, dan atau dia mendapatkan kredit dari bank perkreditan rakyat, bunganya 18-24%, bahkan sampai 30%. Nah, itu yang tidak benar. Jangan lari ke pajak, lari ke banknya. Bagaimana jika sebagai daya tarik agar lebih banyak orang yang berminat untuk berwirausaha? Orang berwirausaha, konsekuensi daripada semua berwirausaha seharusnya harus sadar bahwa usaha itu harus bisa membayar pajak atas keuntungannya, ya kan? Itu harus sama dengan pajak perorangannya. Ya kan? Perorangan kan tidak bayar pajak di dalam hal itu. Nah, sehingga kalau UKM, ya kan, saya perusahaan UKM, di dalam perusahaan itu saya dibayar gaji dong. Jangan tidak dihitung gaji, walaupun saya pemilik. Gitu. Nah, itu kan masuk di dalam kos. Demikian Franciscus Welirang, saya Kiki Wijaya.